Assalamualaikum Nabi. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian surah Al-Mulk. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dari pembukaan sampai ayat 5. Kini kita akan masuk ke ayat ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, birabbihim, kepada Tuhan mereka, azabu jahannam, mereka akan diberi hukuman atau azab di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, inilah tempat yang paling buruk. Bi's artinya paling buruk, al-masir tempat kembali. Dari ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, Allah berfirman, walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang ingkar. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada dua macam manusia yang ingkar. Pertama, ingkar secara akidah, maka dia tidak sama sekali percaya. Tidak percaya terhadap bukti-bukti bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tidak percaya bahwa semua wujud di alam ini ada yang menciptakan. Dia menganggap bahwa semua ini ada hanya sebagai proses alamiah, bukan ada yang mengadakan. Karenanya manusia seperti ini, dia tidak pernah mau mengenal siapa sang pencipta. Seandainya mereka percaya bahwa alam ini ada yang menciptakan, maka dia akan berusaha tahu siapa sang pencipta. Lalu setelah dia tahu siapa sang pencipta, dia akan berpikir, tidak mungkin sang pencipta menciptakan semua ini tanpa tujuan. Karena semua akal sepakat bahwa kita bikin perusahaan sekecil ini dibanding dengan alam dunia. Alam dunia sebesar ini, kita hanya punya satu perusahaan, katakanlah, punya tujuan. Maka semua akal sepakat kalau kita membuat sesuatu pasti punya tujuan. Maka tidak mungkin sang pencipta menciptakan semua ini tanpa tujuan. Dari kesimpulan ini, dia akan melanjutkan pemahamannya. Oh, tidak mungkin sang pencipta menciptakan alam sedahsyat ini, sebesar ini, tanpa aturan. Maka pasti punya aturan. Dikejar lagi, dia akan menemukan satu jawaban. Ternyata benar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan aturan. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini kerjakan, ini jangan. dan itu dikumpulkan dalam satu kitab namanya Al-Quran. Ini baru beriman. Tapi orang-orang yang ingkar, dia tidak pernah mau kenal siapa sang pencipta dan tidak pernah mau ikut apa tujuan sang pencipta. Makanya gaya hidupnya adalah gaya hidup sesuai dengan keinginan nafsunya, dan dia tidak pernah mau ikut apa aturan sang pencipta. Nah, inilah manusia kafir. Ada orang, ini yang kedua kata Ibnu Katsir, dia mengaku secara lisan beriman kepada sang pencipta, tapi secara perbuatan tidak patuh kepada sang pencipta. Nah, orang seperti ini dikatakan ingkarun amali. Dia telah mengingkari secara perbuatan. Nah, inilah hakikat kepada Allah tentang kekafiran. Jadi Allah berfirman, walilladzi nakafaru. Baik yang kafir secara akidah maupun yang kafir secara amali, mereka ujung-ujungnya masuk neraka. Hanya kalau yang kafir secara akidah, mereka selama-lamanya di neraka. Adapun yang kafir secara amali, kalau mereka di hatinya masih ada iman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dia masih akan mengangkat dari neraka setelah dicuci sekian lama. Tapi jangan mengatakan, wah, kayaknya sulit deh masuk neraka langsung. Yang mengatakan begitu, kita berjuang jangan sampai mampir ke neraka. Sebab Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaba. Paling ringannya siksa neraka, itu paling ringannya siksa neraka, rajul, seseorang, udi atah taqdamaihi jamratan, diletakkan di bawah kakinya dua bara api, fayaghtali dimaruhu, seketika otaknya mendidih. Ini sudah paling ringannya. Tapi jangan coba-coba. Caranya bagaimana? Jangan coba-coba mendekati dosa. Karena setiap dosa itu akan menjadi penyebab disentuhnya api. Jangan coba-coba mendekati harta haram. Karena harta haram penyebab disentuhnya api neraka. Inilah makna atau pelajaran pertama dari walilladzina kafaru. Pelajaran kedua, Allah berfirman kafaru pakai kata kerja. Mengapa Allah tidak berfirman walil kafirin? Bisa, dan bagi orang-orang kafir itu benar. Tapi kenapa Allah pakai kata kerja walilladzina kafaru? Kafaru yakfuru artinya bertindak kafir. Dalam Al-Quran, ketika Allah menggunakan kata kerja, itu untuk menunjukkan bahwa peristiwa kekafiran itu dinamis. Dia terus bergerak dan bergerak, dan dia bertambah jumlahnya. Jadi, Bapak Ibu Allah, kalau kita pikir-pikir, perhatikan. Dalam Al-Quran, Allah selalu menceritakan tentang dirinya. Wahai manusia, kamu harus patuh kepadaku. Ya ayuhan nas, subudu rabbakum. Kata Allah, wahai manusia, kamu harus patuh kepadaku. Aku yang menciptakan kamu, juga aku yang menciptakan manusia sebelum kamu. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Aku juga yang menciptakan langit, aku juga yang menciptakan bumi, aku yang memancarkan air, aku yang menumbuhkan pohon-pohonan, aku yang menyediakan buah-buahan, aku yang membuat kamu dua mata, alam naj'al lahu ainain, aku yang membuat bagimu dua bibir, walisana wa syafatai, dengan lidah sehingga kau bisa berbicara. Semua itu aku yang bikin, kata Allah. Oksigen aku kirim, kamu butuh oksigen aku kirim, kamu butuh matahari aku ciptakan matahari, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masih kurang apa aku kepadamu? apakah kamu tidak mau patuh kepadaku? Di sini Allah tidak bosan-bosan menceritakan semua ini berulang-ulang dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Lalu Allah ingatkan, wahai manusia, jangan ikut setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum adu mubin. Itu musuhmu. Belum pernah setan itu berbuat baik kepadamu. Belum pernah setan bikin kedua mata untukmu. Belum pernah setan bikin bibir lidah untukmu. Belum pernah setan bikin kamu. Belum pernah setan bikin air untukmu. Belum pernah setan bikin oksigen untukmu. Belum pernah setan bikin bumi dan langit, matahari, semua pohon-pohon. Belum pernah mereka berbuat baik untuk kamu. Tapi dari dua hal ini, manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Allah mengutus nabi-nabinya untuk mempromosikan dirinya. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Setan bikin program habis-habisan, siang dan malam, bikin acara, bikin media, bikin buku yang menyesatkan. Semua dibikin. Ternyata ketika disensus, pengikut setan lebih banyak daripada pengikut Allah Subhanahu wa taala. Jumlah orang kafir lebih banyak daripada jumlah orang yang tidak beriman. Disensus lagi di tengah orang-orang beriman, siapa yang hanya beriman namanya dan orang yang sungguh-sungguh beriman. Ternyata sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh beriman. Banyak masih orang yang mau beriman tapi ikut juga perbuatan setan. Perhatikan, ternyata luar biasa kerja keras setan siang malam. Padahal Allah berkali-kali ceritakan, ikut aku, ikut aku, ikut aku, aku beri surga. Para setan tidak pernah beritahukan bahwa kalau kamu ikut aku, setan ikut masuk surga. Enggak pernah setan beritahu begitu. Tapi ternyata pengikut setan semakin banyak, semakin banyak. Program demi program, acara demi acara, semakin suka manusia untuk ikut acara-acara yang diadakan oleh menuju ke neraka. Ada perbuatan-perbuatan yang mengajak ke neraka. Nah, ini dia kenyataannya. Kenapa? Memang program-program Allah kalau dipikir-pikir tidak menyenangkan. Seperti di tengah malam, di bawah AC yang bertiup sejuk, di balik selimut yang tebal, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairu minan naum. Program Allah bangun, program setan tidur. Memang lebih enak tidur daripada bangun. Makanya pengikut setan ini banyak daripada pengikut Allah sebenarnya. Bangun, bangun. Kalau sudah ada majlis ilmu, Pak, tempat tidur yang paling enak majlis ilmu. Bangun. Pokoknya begini, Pak. Saya terus terang, itu pernah ada orang iseng, Pak Ustaz, saya sudah minum pil lelap, minum obat ini, obat itu, enggak bisa tidur, Pak Ustaz. Caranya bagaimana supaya bisa tidur? Pak Ustaz, tolong ada doa enggak bisa tidur? Saya bilang, Pak, kalau ada majlis ilmu datang juga. Entah bapak itu ke sebenarnya nelfon, Pak Ustaz, alhamdulillah bisa tidur. Tapi di sana. Alhamdulillah. Di siang hari, ketika matahari terik dengan panas, haus mencekam. Di hari itu bulan Ramadan, program Allah harus tahan lelah, capek, panas. Tapi program setan, minum aja kamu, enggak apa-apa, harum dikit kok, sana minum, itu masih ada warung buka kok. Ikut Allah, tahan, berat memang. Pengen nyaman, ikut setan aja, makan. Jadi memang begitu, kita selalu ada pilihan seperti itu. api, kata Allah. Capekmu zina di dunia, namun kebahagiaanmu di surga selama-lamanya. Kalau ikut setan, senangmu sejenak di dunia, tapi selama-lamanya kamu menderita di neraka. Ini dia Allah ceritakan, walilladzina kafaru. Kemudian Allah sebutkan birabbihim, kepada Tuhan mereka. Kata ar-rob artinya yang menciptakan. Ar-rob artinya yang memelihara. Makanya kalau kita berdoa itu sangat diutamakan mengucapkan Rabbana, artinya itu, karena kita memanggil dengan sifat Allah yang maha pencipta, yang maha pelihara. Allah ingatkan birabbihim, Tuhannya yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang memenuhi segala kebutuhan. Birabbihim diingkari. Dan ternyata memang begitu. Jadi manusia seringkali terpengaruh, sehingga orang yang paling berjasa dalam hidupnya seringkali diabaikan, seperti orang tua. Banyak anak yang durhaka. Makanya sampai Allah turunkan surat khusus namanya surat Luqman, hanya untuk menceritakan bagaimana keharusan seorang anak berbakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan ini pesan Allah kepada semua nabi terdahulu, yaitu berbuat berbakti pada orang tua. Seringkali kenapa? Orang yang paling berjasa diabaikan. Allah yang paling berjasa dalam hidupnya diabaikan. Kalau Allah manggil dengan suara adzan, untuk menjawab adzan saja berat. Padahal di akhir adzan itu ada doa, yaitu ati Muhammadanil wasilah. Itu di antaranya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah. Ati Muhammadin wasilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad, yaitu Rasulullah SAW, al-wasilah. Al-wasilah artinya surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, sebuah hadis, man da'a li al-wasilah. Orang yang mendoakan untukku agar aku diberi al-wasilah, syafa'atuhu yaumil qiyamah. Aku menjamin baginya syafaat di hari kiamat. Namun karena azan tidak dijawab, maka tidak sempat berdoa. Padahal kita harus interaktif dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarkan. Allah Maha Besar. Yang lain kecil, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu para sahabat, setiap mendengar adzan, ada yang menangis, ada yang gemetar. Mereka merasa getaran itu bahwa ini suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa dirinya sangat kecil, hanya Allah yang besar. Mereka merasa bahwa, wahai orang yang sibuk, berhenti dulu. Begitu Ibn Abbas mengatakan, ketika aku mendengar adzan, kata Ibn Abbas, seakan-akan aku mendengar, ya masyaghir, wahai orang yang sibuk, berhenti dulu, berhenti, berhenti, dengarkan. Ini Allah yang menciptakan kamu, manggil kamu. Nah itu, jarang dijiwai. Sehingga seakan-akan, hidup sehari-hari itu, menjadi sebuah formalitas yang kering, tanpa penjiwaan di dalamnya. Padahal Pak, Bu, segala sesuatu harus dengan penjiwaan. Seorang aktor yang tidak menjiwai perannya tidak akan pernah indah sebuah film, sebuah cerita. Seorang istri yang tidak pernah menjiwai kewanitaannya dalam rumah tangga, maka dia tidak akan pernah mendengar kesukaan pada suaminya. Seorang suami yang tidak pernah menjiwai kesuamiannya atau kebabakannya dalam rumah tangga, maka dia tidak akan pernah memberikan kesetukan kepada rumah tangga. Makanya dalam hidup perjalanan rumah tangga banyak yang penuh dengan kedoliman-kedoliman. Dan saya hampir setiap hari didatangi oleh seorang ibu, ada yang rambutnya sudah botak, dicabut-cabut dari suaminya dengan keras, ada yang sampai dipukul pakai besi di kakinya, dan seterusnya. Dua macam kerasan seorang suami terhadap istri. Terutama hari-hari seperti ini, saya hampir selalu diminta untuk mengisi pengajian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini kenapa? Karena terlalu banyaknya peluang-peluang dosa di luar rumah, sehingga kemudian istri di rumah tidak menjadi indah kembali di mata sang suami, dan seterusnya. Apa perhatikan. Buat apa itu bermula dari dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan, dirobihim, untuk Tuhanmu. Maka orang yang kafir kepada Tuhannya, Allah menjawab, adzabu jahannam, mereka masuk neraka jahannam. Ini adzabu jahannam adalah adzab yang pedih. Jahannam adalah neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu bertingkat ke bawah. Kalau surga ke atas. Makanya surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Rasulullah mengajarkan, fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'al al-Firdaus al-a'la, mintalah kamu surga Firdaus. Fa innahu a'la jannah, dia paling tinggi di surga. Wa awsatuha, dan dia di tengah-tengah surga. Paling tinggi di tengah-tengah. Wa fawqaha arsyur rahman, di atasnya langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya langsung dari arsy memancar ke surga Firdaus. Nah itu surga tingkatnya ke atas. Makanya dikatakan fi jannatin 'aliyah, begitu. Tapi kalau neraka tidak, ke bawah. Makanya ketika Allah menceritakan tentang neraka, Allah menceritakan bahwa summa radadnahu asfala safili. Maka aku akan kembali ke manusia yang zalim, manusia yang bejat, manusia yang pendosa, durhaka, kata Allah. Asfala safili, tempat yang serendah-rendahnya. Nah ini apa? Neraka jahannam. Adzabu jahannam. Bertingkat-tingkat. Semakin ke bawah, semakin panas. Semakin pengap. Dan semakin menyiksa. Dan tidak pernah berhenti. Kalau mati, enak. Hidup. Tidak mati. Selama-lamanya. Bayangkan pemandangan ini. Pemandangan yang sungguh menakutkan. Selama-lamanya. Daging ayam yang dimasukkan ke dalam fristo, itu sudah mati ayamnya. Ayam tidak merasakan apa-apa. Tapi ini manusia hidup dan tidak mati. Dimasak di neraka. Lalu kemudian setelah masuk, ditutup. Alaihim narum mu'sadah. Langsung tertutup. Seperti fristo. Kalau ibu merasakan, bagaimana fristo? Orang kalau sudah masak daging pakai fristo, sampai tulang-tulangnya bisa dimakan. Tapi bapak-bapak, ya, jangan biasakan makan tulang. Karena tulang itu makanan jin. Nanti bagi-bagi dong, ini yang nanti makan semua. Orang banyak restoran-restoran. Makan sampai dengan tulangnya. Jadi Rasulullah memberitahukan bahwa fa'innahu ta'amu ikhwanikum al-jin. Tulang-tulang itu makanan pokok bagi saudara kamu dari kalangan jin. Dia itu jadi tulang. Itu Rasulullah mengajarkan itu. Barakumullah. Allah lalu memberikan sifat terhadap neraka ini. Wa bi'san masir. Bi's artinya seburuk-buruk. Masir, tempat kembali. Berarti kata al-masir menunjukkan bahwa manusia akan kembali selama-lamanya. Wa bi'san masir, yang masuk neraka, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kecuali yang punya iman. Yang punya iman. Sekalipun wala fi qalbihi mithqala dzarratin min al-iman, sebesar atom dari iman itu akan menyelamatkan dari neraka setelah disiksa di neraka. Wa yauman ka alfi sanatin mimma ta'uddu, sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya nanti di surga itu bertingkat-tingkat juga. Nah, surga paling bawah itu para penghuni surga, alumni neraka. Itu dia. Dia pernah mampir neraka. Disebut oleh Rasulullah al-juhannamiyun. Itu orang-orang yang pernah tamat di neraka. Dia pernah mampir neraka. Dimasukkan lagi ke surga karena masih punya iman. Tapi kalau sudah kafir, dia selama-lamanya. Karena tidak punya iman sama sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana neraka itu seperti makhluk hidup. Dia juga meraung-raung, dia juga marah, dia juga benci kepada para penghuninya. Allah berfirman, idza ulqu fiha, ketika ulqu, dilemparkan, fiha, di dalam neraka itu, sami'una, mereka mendengar dari api neraka itu. Para penghuni neraka mendengar dari api neraka syahiqa, suara menggelegar syahiqa wa hiya tafur, dan api menggelegar, dia mendidih sampai seakan-akan dia memecah saking marahnya api itu terhadap para penghuni neraka. Allah melanjutkan ceritanya, takadu tamayyaz, hampir-hampir gelembung-gelembung yang besar itu pecah karena saking marahnya api itu. Takadu tamayyaz minal ghayr, karena saking marahnya api itu. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilempar ke dalamnya faujun, sekelompok penghuni neraka. Sa'alahum khazanatuha, bertanyalah kepada mereka, para penjaga neraka, malaikat Malik, penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu kamu tidak pernah mendengar peringatan tentang api neraka? Kamu kenapa kok berada neraka? Tidak salah pilih kamu, tidak pernah mendengar itu neraka tempat buruk. Alam ya'tikum nadhir, ini sambutan penghinaan terhadap para penghuni neraka. Kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Pertama, Allah menggambarkan neraka itu seperti makhluk hidup. Dan memang hidup. Jadi Bapak Ibu Allah, kalau kita baca tafsir ayat ini, para ulama tafsir menggambarkan betapa ternyata semua makhluk di sekitar kita ini adalah makhluk hidup. Batu-batu, semua. Ketika Allah perintahkan dia bergerak, dia akan bergerak. Makanya, ketika Allah perintahkan air laut naik, dia akan naik. Banyak orang hanya menganalisa tentang sebab alamiah. Ketika mencoba meneliti apa sebab tsunami dan sebagainya, dianggap itu peristiwa alamiah biasa. Seringkali Allah yang memerintahkan air laut itu untuk naik, dilupakan. Padahal dalam Al-Quran, seringkali Allah menceritakan bahwa wa idzal biharu fujjirat, ketika nanti air laut dinaikkan. Nah, Allah tunjukkan sebagian-sebagian yang terjadi. Makanya sekarang sudah banyak penemuan ilmiah bahwa dulu di sana ada pulau, sekarang pulaunya sudah habis, tenggelam. Berarti air laut semakin naik dan seterusnya. Apalagi ketika sudah mulai ada semacam hasil penelitian bahwa akan terjadi global warming, yaitu bahwa pembekuan di kutub akan semakin menurun, itu akan menyebabkan nanti tenggelamnya pulau-pulau. Nah, itu di sini Allah menyebutkan bahwa wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan diluapkan. Berarti semua ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr, Allah menceritakan bahwa semua makhluk Allah di darat maupun di laut, di langit maupun di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu Allah, jangan bersikap yang bertentangan dengan makhluk Allah. Ingat, semua makhluk Allah patuh kepada Allah. Air ini patuh kepada Allah. Dia bertasbih setiap saat kepada Allah SWT. Kalau ternyata yang minum air ini adalah manusia-manusia tidak beriman, manusia-manusia pendosa yang tidak pernah taat kepada Allah, maka ketika diminum, air ini meronta-ronta. Dia gelisah, dia memberontak, membuat sang peminumnya semakin gelisah. Makanya, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak pernah tenang dalam jiwanya. Mereka selalu mencari ketenangan dengan cara mabuk-mabukan dan seterusnya. Kenapa? Karena terjadi pemberontakan spiritual dalam jiwanya. Yang diminum tidak sinkron dengan dirinya. Ini bertasbih, ini tidak. Ini beriman, ini tidak. Ini patuh, ini tidak. Maka dia kontradiksi dalam jiwanya. Maka semakin seorang berdosa, maka semakin dia hidup dalam kegelisahan. Dikejar-kejar oleh hiburan-kehiburan. Dikejar-kejar oleh minuman yang memabukkan. Dan terus-terus dalam kondisi seperti itu. Makanya di tengah masyarakat-masyarakat yang tanpa iman, mereka itu sekalipun punya segalanya, punya harta, punya rumah, seringkali mereka melakukan bunuh diri. Mereka semakin meningkat jumlah mereka yang bunuh diri. Bahkan di internet, kalau Bapak sempat mencoba melihat, di sana ada situs-situs how to kill yourself quickly, bagaimana Anda membunuh diri Anda secepat mungkin. Itu situs termasuk yang diminati oleh banyak orang, karena sekarang banyak orang gelisah dan mereka tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Itu ada kontradiksi antara apa yang dia hirup dari udara yang bertasbih, dia sendiri tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa wallahi demi Allah, inilah astagfirullah bil yaum mi'ata marrah, demi Allah aku membaca istighfar kepada Allah setiap hari satu kali, aku membaca tasbih kepada Allah setiap hari satu kali, begitu seterusnya bertasbih. Kita tidak rasa seperti itu di atas mobil, di mana kita berada, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa semua makhluk Allah hidup. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa ada malaikat yang menanya, sa'alahum khazanatuha. Allah menyebutkan khazan. Khazan itu penjaga neraka. Maksudnya malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat Allah yang sejak Allah ciptakan tidak pernah tersenyum. Satu-satunya makhluk yang tidak pernah tersenyum, malaikat Malik. Memang Allah siapkan untuk menyambut para penghuni neraka yang tidak pantas diberi senyum. Kenapa? Karena mereka di dunia menghina Allah, merendahkan Allah, menganggap Allah tidak penting dalam hidupnya. Mereka hanya memanfaatkan ciptaan Allah, tapi sang pencipta diabaikan. Maka manusia mulai seperti ini tidak pantas diberi senyum. Dan Allah menjagakan khusus ini, atau mengutus khusus para penjaga neraka adalah malaikat Malik. Kemudian sambutan pertama ketika mereka datang langsung disambut dengan penghinaan, dengan mengatakan alam ya'tikum nadhir, bukankah kamu di dunia tidak pernah mendengar dulu tentang neraka? Kenapa kamu kok pilih neraka? Ini tempat paling buruk, kenapa kau pilih neraka? Ini pertanyaan penghinaan, disebut dalam tafsir at-tarwi, yaitu penghinaan dengan serendah-rendahnya. Tidak pantas dia dihormati seperti itu. Kenapa? Karena memang dia selama di dunia menghinakan dirinya. Kenapa menghinakan dirinya? Ikut makhluk yang paling Allah hinakan. Siapa itu? Syaitan. Syaitanlah makhluk yang paling Allah hinakan, Allah rendahkan, Allah laknat, diikuti, dipatuhi. Maka dia hidup dalam dosa dan dosa, kehinaan dan kehinaan, tanpa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Semua dikerjakan, semua dianggap halal, ada batas-batas. Setiap ada apa saja yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Yang penting menyenangkan. Minum tanpa batas, semua diminum. Yang halal pun yang halal. Daging dimakan, semuanya tanpa batas. Ada yang halal. Wanita tahu batas, semua dianggap miliknya. Semua dianggap miliknya. Dibawa semuanya wanita yang bukan istrinya sebagainya. Perhatikan. Inilah manusia-manusia yang sungguh telah tidak menganggap dirinya sebagai hamba Allah, tetapi sebagai hamba syaitan. Karenanya dia tidak pantas dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Begitulah Allah menggambarkan seperti ini. Setelah itu, apa jawaban mereka ketika mereka ditanya alam ya'tikum nadhir? Ternyata mereka menjawab qalu bala. Mereka menjawab, iya, bala, kami pernah mendengar, kami pernah tahu ada pengumuman pengajian, kami pernah lewat toko buku ada cerita tentang surga dan neraka, kami pernah mendengar, kami pernah mendengar televisi bahwa ada cerita tentang surga dan neraka, itu pernah mendengar, kami pernah mendengar. Qalu bala, qad ja'ana nadhir, sudah pernah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Berarti mereka tahu sudah pernah ada peringatan. Makanya ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang tidak pernah mendengar peringatan. Dia hidup di tengah hutan, tidak pernah mengerti bahasa manusia, seperti Tarzan, katakanlah Tarzan. Manusia Tarzan enggak ngerti bahasa manusia, enggak pernah pegang HP, enggak pernah nonton TV, enggak pernah dengar apa itu Islam. Nah, ini konteksnya lain lagi. Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibi hatta nab'atha rasul." Kami tidak akan pernah menyiksa satu kaum yang tidak pernah mendengar risalah Allah sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Jadi, itu urusan Allah, rahasia Allah tentang masalah mereka. Tapi bagi orang-orang yang sudah pernah mendengar, ada HP, ada komunikasi, ada televisi, semua sudah tahu, tapi masih menghindar. Di sini jawabannya. Qalu bala, qad ja'ana nadhir. Pernah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Qad ja'ana nadhir. Tapi kemudian mereka melakukan tiga hal. Yang pertama, fakadzabna. Kami mendustakan, kami tolak, kami usir itu utusan, kami dustakan ajaran mereka, kami anggap mereka itu sesat, kami anggap mereka itu salah jalan, kami yang benar. Fakadzabna, kami dustakan. Yang kedua, wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami katakan Allah tidak pernah menurunkan wahyu. Di sini mereka sudah mendustakan Allah, menganggap Allah tidak pernah menurunkan wahyu. Ma nazzalallahu min syai. Belum pernah ada wahyu dari Allah. Kau bohong, kata mereka. Ini tindakan yang kedua. Yang pertama, mereka mendustakan rasul secara pribadi. Kedua, mereka mendustakan Allah, menganggap Allah tidak pernah menurunkan wahyu. Yang ketiga, in antum illa fi dolalin kabir. Mereka menuduh orang-orang yang menyeru mereka, dianggap mereka adalah orang-orang sesat, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran. In antum illa fi dolalin kabir. Kamu itu orang sesat, kamu itu orang salah jalan. Begitu mereka menuduh utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah mereka masuk neraka selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.